curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah, ke, nyontoh cerita maning kang. Ana ya, wong lanang wadon ke, bojo-bojoan. Sing lanang jenengane Wawing, sing wadon jenengane Wawik. Nah, Wawing dan Wawik. Ya, ke. Tapi ya, rumah tangga ini masih 5 tahun. Anaknya masih loro. Kalingane, ke sing lanang ya, si Wawing gue rumang sabah wa. Kehidupan rumah tangganya bisa harmonis, kang. Nah, apa? Ki masalahnya akhir-akhir ini si Wawing merasa kalau bojone gue lagi ada masalah. Ana tanda-tanda nek bojone gue anu arep dadi wong budek, dadi wong tuli. Lho bisa ne? Ya bisa bae. Wong nek diundang bola bali ya, ora tau semaur. Wek, Wawik, Wawik, bola bali kayak gue ora tau semaur. Akhirnya Wawing mari ngone kancane, kancane iki ndelalae dokter jajal. Kaya ngapa yo oleh konsultasi Wawing mari ngone kancane alias doktere langsung bae. Ingkling-ingklingan apa kon keton? Kel bokel kan ini kel. Apa lah? Aja sombong-sombong kowe padahal wis dadi dokter ya do sombong eh. Diceluk kanca batir wulat beling men lagi cilik beko. Ora, kon gak ning ngakak. Kandane ngene lah. Ya ngapa? Kel kan sing wis dadi dokter ya. Terus? Nyong pengen konsultasi lu. Konsultasi apa lah? Nyong di dokter gigi? Lah sebenarnya untungnya siapa? Nyong ada konsultasi. Nyong yang ngerti, gue dokter THT. Mulanya nyong ada konsultasi masalah pembudegan. Pembudegan ke priwe? Bujuhnya nyong lho, Gel. Kenapa bujuhmu? Budeg? Apa bludreg? Aja sembarangan gue, Ridi. Saya kandang, oh ya, kayak nantang gelut gue hawa-hawanya doh. Ya mulanya ini ngomong sih genah. Sing traktur. Nyong gue kat mau harap ngomong traktur, tapi cangkemu ngomong baik. Meneng ya? Ada nih. Bujuhnya nyong ya. Akhir-akhir ini kok kayaknya anak tanda-tanda tadi mau budeg loh. Masa nyong undang ya, ngundang bujuhnya nyong. Wis bola. Orang semaur babar protes. Lah, kok enak alun-alun dan bujuhnya kok enak kroja. Buar telung-telung kayak apa ya orang ngurak. Nang umah, gel bogel. Nyong kamar mandi bujuhnya nyong nang dapur. Tek undang kalau dikut nang cedok. Orang kongo bola-bola kayak gue. Oh, kayak gue? Iya. Wah, kayak gue sih gampang. Nih, di kapan? Duh. Tidaknya dini meteran, gue apa? Gue gak pernah batu orang. Gue mau gaul di meteran. Sabar, dipit. Mana dokter ngomong urung rampung. Gue kupingnya dicembreng, dipit. Aja ngegas, bayi hawane lah. Ke meteran, juga balik, ya. Lah, kok gue ngukur? Jarak 5 meter, ya, Jal. Bojomu diundang, kerungu apa orang? Lah, nak orang kerungu, kurangi maning 4 meter. Jarak ke, kerungu apa orang? Si orang kerungu maning, kurangi maning telung meter. Diundang gak jal, kerungu apa orang? Lelak wis telung meter wis orang kerungu baik. Nah telung meter orang kerungu baik tambah semeter maning. Butul pol. Langgar butul pol orang kerungu baik. Pegatan gak baik. Wah jes kapek dewek mari ngomong kue. Ya digawangnya nih konsultasi mari nyong langsung. Kau tambahin lah nyong. Bukan kupingnya kebek suket. Apa kupingnya kebek belot. Apa kupingnya kebek apa ide do ya. Digawangnya nih kau tak kesekin lah nyong. Tak pacu dia jak matil. Oh iya ya. Kayak gue, karena beli ke menterinya di kapan. Nah ya wis bojone nyong lagi nang dapur apa ya. Ketun dia kan ambune mambu lecit bojone nyong nak jamali wene. Jacal tak ukur nang nyong 5 meter berarti sene. Tak takonin jacal siki. Mama ke, lagi jangan apa mak? Mama ke, lagi jangan apa mak? Ini orang lingak-lingak. Kurangi semeter maning, jaraknya dari 4 meter. Mak, mama ke sayangku, mama ke sayangku. Lagi masak apa mak? Lagi jangan apa mak? Ini sudah kerubah Kepriwe. Aduh, kita menang budek apa ya? Jajal. Kurangi semeter maning. Jaraknya dari 3 meter. Gelem kerungu apa lagi? 3 meter berarti snek. Mama ke, Mama ketepleng. Jangan apa, Mak. Lagi jangan apa, Mak. Dengar kerungu-kerungu. Masih orang geleng-geleng aku. Duduk temenan di pancen apa ya? San gawe lah. Orang sama termateran banyak ngomongan kuping, biasanya gawe lah. Jajal. Tak koni nang sanding kupingnya apa sih kerungu apa ora. Kemeletak nyong suwe-suwe kok. Mak. Mama kek. Mak. Mama kek. Kau lagi jangan apa ya, Mak? Kita koni ket mau lah semua babak protas. Mak, aja ngorong-ngorong. Kau lagi nang apa jane kau ya? Kau ket mau takun nyong wis jawab bola bali bola kau si takun. Banyak nyong lagi jangan kangkung. Nyong lagi jangan kangkung. Apa? Kangkung. Bik kau ya. Wah, ika kerungu ya, Mak. Lo jangan ket mau ketakun orang jawab apa nopo wis tanda-tanda ngar budek. Oh, gundul mau kue kau ngar budek. Jangan sanggah mereka kalau kampungnya nembek. Terus kena berobat. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.